sinar mentari. Bunga-bunga pun berseni. Di saat itu pun engkau datang, betapa bahagia di hatiku. Di ujung sana burung-burung pun telah bernyanyi menyambut datangnya hari bahagia. Oh, nyanyikan nada nada cinta di hatimu dan peluk diriku. Semoga kita tak terpisah lagi walau apa. Datangnya hari bahagia.